Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita murojaah dulu. Pertanyaan yang akan menjawab Abu Umar Semuli. Yang menumbuhkan biji-bijian, baik yang ditanam oleh anak Adam, mubasyaratan, atau yang tumbuh di padang Sahara, di tanah-tanah kosong, itu siapa? Allah Azza wa Jal. Had dalil. Mana dalilnya? Datangkan dalil. Bu Anas, dibantu. Mana dalilnya? Tadi malam hadir enggak antum? Enggak hadir. Oh, ya. Abu Rijal. Ya, apa punya ayatnya? Faliqul habbi. Bukan hayyi. Ya. Terus lanjut. Wan nawa. Ya. Istirah. Taib. Ya. dalilnya adalah surat Al-An'am. Ayat ke-95 yang kita bahas tadi malam. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang membelah biji-bijian maupun biji kurma. Biji-bijian di sini biji-bijian seperti jenis padi-padian atau rerumputan atau yang fawakih dengan berbagai macam ashkal dan anwa'nya. Semuanya yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ menunjukkan tentang kamal kudratihi, sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari tanpa ada satu makhluk pun yang membantunya. Mutafarridun bil khalq. Allah esa, tunggal dalam penciptaan. Maka dari itu Allah esa pula di dalam peribadahan. Yukhrijul hayya minal mayyit, yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Contohnya Abu Sa'id, contohnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, contohnya adalah tumbuhnya tunas dari biji-bijian. Biji-bijian sesuatu yang mati. Keluar dari sesuatu yang mati tadi, sesuatu yang hidup berupa tunas tersebut. Dan juga ada contoh yang lain. Coba Bu Umar. Bu Umar ini. Contoh lain lagi. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Tadi malam hadir. Oh ya sudah. Coba Abu Rahmah. Contohnya lagi apa? Keluarnya ayam dah contohnya dah, atau burung. Ya, keluarnya anak ayam dari telur. Ya, telur sesuatu yang mati. Dierami oleh induknya pada waktu tertentu, mecah, keluar dari sesuatu yang mati tadi, sesuatu yang hidup. Subhanallah. Nah, itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, tinggal dibalik, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau telur berarti tinggal antum balik, keluarnya telur, telur sesuatu yang mati keluar dari ayam. Nah, Abu Marin ayamnya ayam hidup atau ayam mati? Yantum lagi ayam hidup, karena kalau ayam mati nggak bisa nelor, ya kan? Tapi ayam yang hidup nelor, keluarlah sesuatu yang mati itu telur dari yang hidup. Kalau biji-bijian berarti keluarnya biji tadi dari tumbuh-tumbuhan juga, ya, tumbuhan yang hidup, tumbuhan mati durian misalnya kan layu kena jamur, murid tunggu bertahun-tahun yang nggak akan buah, namanya pohonnya mati. Nah, subhanallah, maha sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kudrahnya, kemampuannya. Dzalikumullah, yang melakukan semua itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu penjelasan tentang tauhid. Kalau kita hubungkan dengan tauhid, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tauhid min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi. Ini diantaranya Allah menyebutkan tentang kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan kemampuannya, yang dari situ semua menunjukkan bahwa Allah lah yang memang berhak diibadahi. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, menunjukkan tentang lemahnya sesembahan yang disembah oleh kaum musyrikin. Enggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak bisa mencipta, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bala. Yang dari situ semua menunjukkan tentang batilnya beribadahan orang-orang musyrikin. Nah, Toib, kemarin kita membaca kalam Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah. Kita ulas kembali ya. Innallaha faliqul habbi wan nawa syamilun lisairil hubub. Ini mencakup seluruh macam-macam biji-bijian. Allati yubasyirun nas zar'aha, yang langsung ditanam oleh manusia. Seperti dia menyemai bibit cabai atau menyemai bibit semangka atau yang lainnya, dia semai langsung. Nah, wallati la yubashirunaha minha, demikian pula biji-bijian yang tidak mereka semai langsung. Di antara biji-bijian tersebut, kal hubub allati yabutsuhallahu fil barari wal qafar, seperti itu biji-bijian yang Allah kembangkan, Allah tumbuhkan di al-barari, di padang sahara maupun al-qafar, tempat-tempat yang kosong. Nah, tanah lapang, baik yang ada di dataran tinggi maupun dataran rendah, semua itu Allah yang menumbuhkannya. Kita saksikan bersama ketika musim kemarau, nah, tumbuh-tumbuhan, rerumputan banyak yang mati atau layu, tanah kering kerontang, Ketika Allah turunkan hujan, subhanallah, baru kelang berapa hari sudah mulai pemandangan menghijau, rerumputan semakin tampak, tunas-tunasnya. Nah, itu semua untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayufliqul hububa az-zuru' wa nawabit 'ala ikhtilafi anwa'iha. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membelah biji-bijian tersebut, yang menumbuhkannya, baik biji-bijian yang berkaitan dengan cocok tanam maupun dengan tumbuh-tumbuhan liar dengan berbagai macam jenisnya dan bentuknya dan manfaat-manfaatnya, masing-masing ada manfaatnya. Nah, masing-masing ada manfaatnya. Dan keterbatasan ilmu yang ada pada kita, kadang tumbuh-tumbuhan tumbuh di sekeliling kita, di lahan kita, itu manfaat besar untuk kesehatan kita, tapi kadang kita enggak paham. Nah, kalian mungkin tahu ya, daun senggani atau pohon senggani itu kalau kalian kena luka, kalian kunyah itu daunnya, oleskan, cepat mampet darahnya. Ciplukan, tahu ciplukan? Nah, tengkuknya sini sering berat, kaku, kalian rebus, minum airnya, enteng insyaallah, biiznillah, semua itu biiznillah. Maknanya di situ sekian banyak manafi, amban sorry itu banyak pengalaman. Taib. Itu semua Allah yang menumbuhkan dengan berbagai macam manfaatnya, kunyit, kencur, apalagi temulawak, memiliki manfaat masing-masing. Semua itu Allah menumbuhkan. Wa yufliku an-nawa anil asjar anin nakhil wal fawakih wa ghairi dzalik. Demikian pula Allah yang membelah, yang menumbuhkan biji-biji dari pepohonan seperti korma, biji korma, dan biji buah-buahan, dan selain itu. Semua itu Allah yang menumbuhkannya. Fayantafi'ul khalqu minal adamiyina wal an'am wad dawab. Maka makhluk pun mengambil manfaat, baik makhluk dari kalangan anak Adam, manusia, dia menyemai biji semangka misalkan, tumbuh, dia tanam, manfaatnya besar. Nah, apalagi menjelang Ramadan, di bulan Ramadan kebutuhan buah sangat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan. Nah, taib, timun suri, buah-buahan yang lainnya. Subhanallah. Kemudian wal an'am maupun binatang ternak, binatang-binatang itu pun merasakan manfaatnya dengan tumbuh-tumbuhan tersebut. Monyet-monyet itu kalau musim kemarau banyak yang minggir ke jalan raya. Nah, iya apa tidak? Nah, giliran musim hujan pada nengah dia karena banyak makanan buah-buahan. Nah, subhanallah. Jadi yang merasakan manfaatnya itu tidak hanya anak Adam aja, binatang-binatang pun merasakan kemanfaatan tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, wa yarta'una fima falaqallahu minal habbi wan nawa. Binatang-binatang tersebut yarta'un, mereka merumput, makan rerumputan dari apa yang telah Allah tumbuhkan, Allah belah biji-bijian tadi, Allah tumbuhkan darinya berbagai macam rerumputan, pepohonan yang binatang ternak mereka pun merasakan manfaat yang sangat besar. Tukang ngarit, cepat ngaritnya. Musim kemarau, ngarit begitu susah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan semuanya, menunjukkan tanda kebesaran Allah, kesempurnaan iktidarnya di dalam menciptakan segala sesuatu. Beda halnya dengan sampean kaum musyrikin, enggak bisa ngapa-ngapa. Menciptakan enggak bisa, menumbuhkan biji-bijian enggak bisa, mendatangkan manfaat enggak bisa, menolak bala enggak bisa. Kayak gitu disembah-sembah, alangkah bodohnya. Wayaqtatuna wayantafi'una bijami' anwa'il manafi' allati ja'alaha Allahu fi dzalik. Dan mereka pun yaqtatun, menjadikan tumbuh-tumbuhan tadi, ya, di antara tumbuh-tumbuhan tadi ada yang mereka jadikan kut, makanan pokok. Seperti kayak tempat kita, makanan pokok kita beras, menanam padi, tumbuh, menjadi makanan pokok bagi manusia, bagi yang makanan pokoknya beras, padi. Demikian pula korma, anggur, dan gandum dan yang lainnya ada di antara tumbuhan-tumbuhan tersebut yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Ketika petaninya makmur, maka jangan dikira hanya petaninya saja yang merasakan, para pedagang pun ikut ramai jualannya. Pedagang ikut ramai jualannya, yang produksi-produksi makanan bisa lancar. Ini semua saling berkaitan. Tidak hanya masyarakat saja, negara pun ikut merasakan. Makanya dari negara berusaha untuk mengembangkan teknologi pertanian. Petani singkatan dari apa ya kawan? Penyangga tatanan negara Indonesia. Sehingga erat sekali perekonomian negara dengan pertanian. Sehingga dari sektor pertanian pun dikembangkan, peternakan saling melengkapi, saling menguatkan. Taib. Wa yurihimullahu min birrihi wa ihsanihi ma yubhiru al-uqula wa yudhilu al-fuhul. Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada makhluknya berupa kebaikannya. Jadi kalau sampai enggak bisa memahami bahwa ditumbuhkannya berbagai macam tumbuh-tumbuhan itu suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat-sangat disesalkan, sangat memprihatinkan. Kalau sampai itu enggak bisa memahami bahwa itu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kita terasa sekali ketika musim kemarau, yang nyadap karet pun getahnya berkurang, sawit pun ngetrek, nah, rerumputan pun kering. Beda ketika di musim hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan air hujan dari langit, tanah menjadi subur, nah, sehingga makmur keadaan hamba-hambanya. Allah tampakkan kepada mereka kebaikan-kebaikannya. Yang semua itu menjadikan akal-akal semakin tersinari. Akal semakin tersinari, mudah mencernanya, mudah memahaminya. Wa yudhilul al-fuhul. Dan membuat bingung al-fuhul. Al-fuhul, orang-orang yang cerdik, maksudnya di sini bukan berarti bingung gak bisa memahami. Maksudnya bingung ta'ajub, ya. Keheranan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat untuk hamba-hambanya. Ya kalau bahasa kita geleng-geleng kepala. Subhanallah, begitu besar dan banyak kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditinjau dari sisi menumbuhkan biji-bijian saja. Kalau dipikir-pikirkan, luar biasa. Nah, di luar nalar kita. Kadang ketika musim kemarau, melihat tanah kering kerontang kayak gitu, kok tiba-tiba ketika musim muncul langsung menghijau. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan muncul tunasnya. Kadang dipikir-pikir bijinya dari mana. Nah, kok bisa tumbuh ini, tumbuh itu. Kadang ya, gak menyangka. Padahal kebun, kok ngerti ada tumbuhan sawit. Ada tumbuhan jengkol. Padahal bukan tanaman jengkol. Itu dimaksud membuat orang-orang yang cerdik bingung memikirkannya. Ta'ajub dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatkan. Di situ menunjukkan dengan jelas maha sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanam padi tumbuh di situ, menyertainya rumput-rumputan. Yang nebar biji rumputnya, padahal dia petani yang gak nebar biji rumputnya, tumbuh biji rumput. Yang ditanam oleh si petani, pohon padi yang telah disemai terlebih dahulu. Lahan sudah diolah mulus. Nah, ditanamilah mulai padi. Mulai bersemi, rumput ikut. Nah, tapi di situ pun ada hikmahnya. Nah, hikmahnya muncul pabrik racun rumput. Ya kan? Kemudian toko-toko pun ikut merasakan untung. Toko pertanian dari jual racun rumput saja udah mengeruk untung banyak. Nah, tapi ya jangan mendoakan kejelekan untuk petani. Mudah-mudahan rumputnya tebal terus biar supaya racun rumput laris. Mudah-mudahan uletnya banyak. Itu namanya dukamu adalah rizkiku. Jangan kayak gitu. Nah, taib. Kita lanjutkan. Wa yurihim min bada'i sin'atihi. Allah pun memperlihatkan kepada mereka, kepada makhluk-makhluknya, dari keindahan-keindahan perbuatannya, keindahan-keindahan penciptaannya. Wa kamali hikmatih. Allah tampakkan pula kepada mereka sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ma bihi ya'rifuna, yang dengan itu semua mereka para hamba-hamba Allah akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesembahan mereka adalah sesembahan yang memiliki sifat kesempurnaan, sempurna maha kemampuannya, sempurna ilmunya, sempurna kekuatannya, sempurna seluruh sifat-sifatnya. Nah, ini ya ikhwan, ayat kauniyah bagi yang mau merenungkan dan mentadaburi mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dua ayat, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah maknanya adalah memperhatikan ciptaan-ciptanya Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya. Nah, kita perhatikan di sini berkaitan dengan masalah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang Allah tumbuhkan. Di situ sudah mengantarkan bagi orang yang mau mentadaburi, sudah mengantarkan dia untuk mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula wayuwahiduna, setelah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah zat yang maha sempurna kemampuannya, mereka pun akan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, mengesakan kerububiahannya Allah, mengesakan al-asma wa sifatnya. Wa ya'lamuna annahu huwal haqq, dan mereka pun akan tahu bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak. Qala Allah azza wa jalla, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu bahwa Allah adalah sesembahan yang hak, sedangkan apa yang mereka sembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kita katakan Allah sesembahan yang hak karena Allah maha mampu mencipta. Allah esa dalam mencipta alam semesta ini. Allah esa dalam kekuasaannya, di dalam kepengaturannya. Allah sendiri dalam melakukan itu semua. Allah mampu melakukan itu semua dengan sendirinya. Nah, sedangkan apa yang disembah dari selain Allah, jangankan menciptakan langit dan bumi ya kawan, menciptakan lalat aja enggak mampu, makhluk kecil. Jangankan sendirian ya kawan, saling bau membau saja enggak mampu. Ayuhan nas duriba mathal, fastami'ulah, kata Allah. Wahai segenap manusia, telah dibuat perumpamaan untuk kalian, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan ini. Innal ladzina yad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wala wijtama'ulah. Sesungguhnya apa yang mereka sembah dari selain Allah, apapun bentuknya, apakah bentuknya patung, pohon, batu, kuburan, apa yang mereka sembah dari selain Allah, enggak mampu mencipta walaupun hanya seekor lalat. Wala wijtama'ulah, sekalipun mereka bersatu padu, gotong royong, rame-rame, para sesembahan-sesembahan selain Allah buat lalat, tak akan mampu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyaslubhumu dzubabu la yastanqidhuhu min. Seandainya ada lalat dari ciptaan Allah yang menyambar sesuatu yang disuguhkan kepada mereka, tak mampu merebut kembali. Maksudnya ya ikhwan, biasa ya, orang-orang yang melakukan penyembahan kepada selain Allah itu menyuguhkan sesaji-sesajian. Ada disuguh di situ berbagai macam makanan-makanan kepada puyang, misalkan yang nyembah puyang. Nah, itu ketika ada lalat ciptaan Allah menyambar dari makanan yang disuguhkan kepadanya, enggak akan mampu merebut. Di situ Allah sebutkan pada akhir ayat, ta'ifat talibu wal matlub. Di situ menunjukkan lemahnya pihak yang menyembah, yaitu manusia, dan pihak yang disembah. Nah, ini menunjukkan tentang batilnya sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak mampu mencipta, jangankan langit dan bumi, jangankan menumbuhkan berbagai macam biji-bijian, nyiptakan lalat saja tak mampu. Nah, wa ya'lamuna annahu huwal haqq, mereka akan mengetahui bahwa Allah adalah sembahan yang hak. Wa anna ibadata masiwahu batilatun. Dan bahwa saya melakukan penyembahan kepada selain Allah adalah batil. Penyembahan yang batil dikarenakan melakukan penyembahan kepada sesuatu yang tak mampu mencipta, tak mampu mengatur alam semesta, tak mampu berkuasa terhadap alam semesta ini. Lemah dan lemah. Nah, ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Wa insya Allah kita akan sambung fi darsil qadim bi'idznillah. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.